Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Bayan Al-Murassa' Syarhul Qawaidil Arba' karya Asy-Syaikh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullahu taala. Kita akan memasuki ucapan muallif yang berikutnya. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah membimbingmu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahima, bahwasanya al-hanifiyah yang merupakan millah atau agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddina. Al-hanifiyah yaitu millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, adalah engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wabidzalika amarallahu jami'an nasi, dan dengan hal itulah Allah memerintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan menciptakan mereka untuk hal itu. Menciptakan seluruh manusia untuk perkara itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat, ya, ayat yang sering kita dengar dan juga pernah atau beberapa kali disebutkan di dalam kitab yang sebelumnya, Salatatul Usul. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun ay yuwahidun. Liyuwahidun, agar mereka mentauhidkanku. Asy-syarhu, syarah atau penjelasan. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, aqul, saya mengatakan, hadzal mabhasu yataḍamman awwalan usluban tashwiqiyan akhar. Pembahasan ini mengandung yang pertama, beliau mulai merinci kandungan-kandungan dari ucapan muallif. Yang pertama, usluban tashwiqiyan akhar, metode tashwik, ya, metode yang berisi motivasi, metode lain yang berisi motivasi. Karena pada ucapan mu'alif yang sebelumnya juga mengandung yang demikian. I'lam rahimakallah, ya, sudah sempat kita bahas pula. Atau ketika al-muallif mengawali risalah ini dengan doa, ya, As'alullahal Karim, Rabbal Arsyil Azim, dan seterusnya. Sekarang mu'alif memakai uslub atau metode yang berisi motivasi, ya, bentuk yang lain. I'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ini kata Syekh Ubaid hafizahullah, ini adalah bentuk atau metode pemberian motivasi dalam bentuk yang lain. Sana'ahul musannifu rahimahullah wa bada'ahu bima yuhayyijul mukhataba ala husnil isgha'i wat taqabbuli wa dhalikum syai'an. Yang sengaja dipergunakan oleh mu'alif, oleh penulis matan, dan beliau memulainya, memulai ucapannya dengan metode ini, bima yuhayyij al-mukhatab, yang dengannya akan bisa membangkitkan minat atau motivasi pada orang yang ada, yang diajak bicara, membangkitkan semangat, perhatian, dan minat serta motivasi pada diri orang yang sedang diajak bicara. Ala husnil isgha, agar mau memperhatikan. Wa taqabbul, menerima apa yang akan disampaikan selanjutnya. Wa dzalikum syai'an, dan metode ini dipakai oleh mu'alif dalam dua bentuk. Al-awwal fi qawlihi i'lam, yang pertama pada ucapan beliau i'lam, yang bermakna ketahuilah. Ini adalah fi'il amr. Wa hadha amrun bima'na at-talab. Ini adalah kalimat atau kata perintah yang mengandung makna talab. Ya, mengandung makna talab, permintaan dan anjuran. Wa tsani ad-du'a. Kemudian metode yang kedua dengan cara doa, dengan menyampaikan doa. Yang pertama dengan menggunakan kata perintah fi'il amr, yang kedua dengan doa, yaitu arsyadakallahu li ta'atihi. Fama min muslimin munsifin sallamallahu fitratahu illa wa huwa yatashawwaqu lima sayulqa ilaihi. Dua metode ini, dengan menggunakan kata perintah, kemudian dengan kalimatnya mengandung doa, tidaklah seorang muslim yang munsif, yang memiliki sikap insaf, ya, adil, sportif, sallamallahu fitratahu, yang Allah selamatkan fitrahnya dari berbagai kerusakan syahwat maupun syubhat, illa wa huwa yatashawwaqu lima sayulqa ilaihi, kecuali pasti dia akan termotivasi dan timbul minatnya serta perhatiannya terhadap apa yang akan disampaikan selanjutnya. Qauluhu arsyadakallahu li ta'atihi, atau arsyadakallah, arsyadaka ay manna 'alaika bil hidayatain. Ini makna kalimah atau kata arsyadaka, semoga Allah membimbingmu. Ini maksudnya adalah manna 'alaika bil hidayatain, semoga Allah memberikan kepadamu dua jenis hidayah. Ar-rusyd, ar-rusyd itu adalah, ya, keistiqomahan atau kelurusan, atau ar-rasyad bermakna hidayah. Arsyadaka ai semoga Allah membimbingmu, maksudnya adalah semoga Allah memberikan kepadamu dua jenis hidayah. Apa itu? Yang pertama hidayatud dilalah, karena memang hidayah itu ada dua jenis. Yang pertama hidayatud dilalah, atau hidayatul bayan, atau hidayatul irsyad. Ini bermakna sama semuanya. Jenis hidayah yang pertama hidayatud dilalah, kemudian bisa juga disebut hidayatul bayan, bisa juga disebut dengan hidayatul irsyad. Apa itu? Wahiyya ma'rifatu sabili an-najah wal falah fid dunya wal akhirah. Yaitu hidayah berupa ma'rifah, pengetahuan tentang jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan. An-najah, keselamatan. Ini masdar. Nah, an-najah, jalan keselamatan. Wal falah, jalan kebahagiaan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi yang pertama ini tadi, jenis hidayah yang pertama, hidayatul dilalah, hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Ini maksudnya adalah pengetahuan, ilmu tentang jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan inilah yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh kita ketika kita mendakwahkan al-haq. Itu tidak lain adalah kita berusaha untuk menyampaikan hidayah kepada manusia. Yang dimaksud adalah hidayatul bayan atau hidayatul dilalah atau hidayatul irsyad. Menyampaikan ilmu tentang kebenaran, menyampaikan ilmu tentang jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan. Adapun jenis hidayah yang kedua, kata beliau, hafizallahu wasaniyatu hidayatut taufiq. Bentuk hidayah yang kedua adalah hidayah at-taufiq. Wa yasuluk hadha at-tariqi bil istijabati lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hidayah at-taufiq adalah suluk, kemauan dia untuk menempuh jalan tadi, jalan yang lurus tadi, jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan tadi, bil istijabah lillahi wa li rasulih. Itu dengan memenuhi seruan dan panggilan Allah dan Rasulnya. Ini hidayah taufik. Kemauan untuk mengikuti atau menempuh jalan yang lurus tadi. Menempuh atau kemauan untuk menempuh kebenaran dan mengamalkannya. Ini hidayah taufik. Sehingga dari sini kita bisa memahami, tidak semua orang yang sudah sampai kepadanya hidayatul bayan atau hidayatul dilalah atau hidayatul irsyad, kemudian dia bisa mendapatkan hidayatul taufik. Tidak semua orang yang sudah mendapatkan hidayah yang jenis pertama, dia kemudian mendapatkan hidayah yang kedua, belum tentu. Nanti akan dijelaskan. Tapi hidayah yang kedua, hidayatul taufik, tidak bisa didapatkan kecuali dengan hidayah yang pertama. Kecuali harus hidayah yang pertama harus terwujud terlebih dahulu. Qala hafizahullah wa hadhani at-tariqan la yajtami'ani illa fil mu'min. Dua jalan ini, maksudnya dua jenis hidayah ini tidak terkumpul kecuali pada diri seorang mukmin. Wala tanfakku kadzalik hidayatut taufiq an hidayatid dilalah, dan tidak bisa begitu pula, tidak bisa yang namanya hidayah taufik, hidayah jenis yang kedua itu terpisah dari hidayah jenis yang pertama, hidayatud dilalah, tidak bisa terpisah. Artinya hidayah jenis yang kedua yaitu hidayatut taufiq tidak mungkin terhasilkan kecuali setelah adanya hidayah jenis yang pertama, yaitu hidayatul dilalah. Tidak mungkin tiba-tiba ada hidayatul taufik tanpa hidayatul dilalah. Pasti harus diawali dengan hidayatul dilalah. Lianna hidayatad dilalati sabilun ila ma'rifatil haqqi wal amali bihi ikhlasan lillahi wa mutaba'atan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya hidayatul dilalah, hidayah yang jenis pertama, adalah jalan untuk mengetahui al-haq dan mengamalkannya ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal kafiru fanasibuhu hidayatul dilalati wal irsyadi faqat. Adapun orang yang kafir, orang yang menentang, orang yang ingkar, maka dia hanya mendapat bagian, bagiannya adalah hanya sekedar mendapatkan hidayatul taufik, hidayatul dilalah. Ya. Bagiannya hanyalah mendapatkan hidayah jenis yang pertama, yaitu hidayatul dilalah wal irsyad wal bayan. Faqat. La nasiba lahu fi tsaniyah. Dia tidak mendapatkan bagian untuk hidayah jenis yang kedua, yaitu hidayatul taufik. Wal munafiq lahu nasibuhu min hidayatid dilalah wa nasibuhu min hidayatid taufiqi zahiran. Adapun orang munafik yang menampakkan keislaman secara zahir tapi menyembunyikan kekufuran, dia mendapatkan bagian berupa hidayah dilalah, artinya dia telah mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Wa nasibuhu min hidayatil taufik zahiran, dan dia juga mendapatkan hidayah taufik secara zahir saja, artinya secara zahir dia menampakkan Islam, secara zahir dia mengamalkan syariat-syariat Islam, secara zahir dia ikut sholat, puasa, zakat, ya, bahkan mungkin ikut berjihad sebagaimana kaum munafikin yang ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam. Secara zahir mereka seolah-olah mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah taufik. Qala hafizallahu wa qulna zahiran li annal munafiqa nifaqan i'tiqadiyan kafirun fil batin. Kami katakan secara zahir, yaitu mendapatkan taufik secara zahir saja, karena seorang yang munafik dengan kemunafikan i'tiqadi, dengan nifak yang i'tiqadi, dia adalah kafir secara batin. Artinya menyembunyikan kekafiran. Ini nifak i'tiqadi. Karena nifak terbagi menjadi berapa jenis? Yang masih ingat dalam pembahasan usulus sunnah? Berapa? Dua. Yang pertama nifak amali, ya, belum tentu pelakunya kafir. Adapun nifak i'tiqadi ini pelakunya kafir, karena dia menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya. Fa islamuhu fi dhahir faqat. Keislamannya hanya secara zahir saja. Wa ta'atu ta'atullahi hiya fi'lu awamirihi wa jitinabu nawahihi taqarruban ila Allah bi hadza wa hadza. Dan yang namanya ketaatan itu adalah taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, taqarruban dalam rangka diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik ketika menjalankan perintah maupun menjauhi larangan, itu harus diniatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ini baru disebut dengan ketaatan. Jadi kalau hanya secara zahir melakukan perintah, secara zahir meninggalkan kemaksiatan, tapi dia tidak meniatkan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, ini belum disebut sebagai ta'ah, ketaatan. Wa hadha huwa ma yatamayyazu bihil mu'minu 'alal kafiri. Dan inilah yang bisa membedakan, yang bisa terbedakan dengannya seorang mukmin dengan seorang kafir. Al-kafiru qad tablughuhu hidayatud dilalati wal irsyadi. Seorang yang kafir mungkin bisa jadi telah sampai kepadanya hidayatul dilalah wal irsyad wal bayan, hidayah jenis yang pertama. Wa fa Abu Jahlin wa ghairuhu minal kuffar. Seperti contohnya Abu Jahal. Wa ghairuhu, dan selain dia dari kalangan orang-orang kuffar, balagathum ar-risalatu wa fahimuha wa arafu haqqallahi azza wa jalla lakinnahum abaw lam yanqadu lillahi wa li rasulih. Telah sampai kepada mereka risalah al-haq, syariat, dan mereka pula memahaminya, memahami syariat tersebut, risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW tersebut dengan sebaik-baiknya, dan mereka pun mengetahui apa hak Allah yang harus mereka tunaikan, dan hak Allah terbesar yang harus ditunaikan oleh para hamba adalah tauhid. Mereka paham ketika Rasulullah menyerukan qul la ilaha illallah kepada kaum Quraisy, kepada Abu Jahal dan selainnya. Mereka paham maknanya adalah tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, beribadalah hanya kepada Allah satu-satunya. Mereka paham itu. Tapi mereka lakinnahum abau. Mereka enggan. Lam yanqadu lillahi wa lirasulihi. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga memang kekufurannya adalah kekufuran yang nyata, ingkar dengan sebenar-benarnya dan ini adalah jenis kekufuran yang karena memang ingkar dan enggan untuk mengikuti al-haq dan tunduk kepada al-haq. Ini contoh orang yang kafir telah sampai kepadanya hidayatul dilalah, hidayatul irsyad wal bayan, tapi tidak mendapatkan hidayah jenis yang kedua, itu hidayatul taufiq. Dia tidak mau menempuh jalan keselamatan. Tahu ini keselamatan, ini jalan keselamatan, tapi dia tidak mau menempuhnya. Qala hafidhullah amma Abu Bakrin radhiyallahu anhu, adapun Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu ta'ala anhu wa ikhwanuhu, dan saudara-saudaranya dari kalangan minas sahabah, dari kalangan sahabat, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ja'alanallahu wa iyyakum minhum, semoga Allah menjadikan kita semua, saya dan kalian, termasuk golongan mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Jama'allahu lahum bainal hidayatain, Allah mengumpulkan di dalam mereka, Allah mengumpulkan kepada mereka dua jenis hidayah. Itu apa? Hidayah, hidayatul dilalah dan hidayah at-taufiq. Allah kumpulkan kepada mereka dua jenis hidayah ini tadi. Hidayatul dilalah, fa'arafu haqqallahi alaihim wa haqqa ibadihi aidan. Dengan mendapatkan hidayatul dilalah, atau nama lainnya apa? Hidayah al-irsyad wal bayan. Dengan mendapatkan hidayatul dilalah ini, mereka mengetahui hak Allah atas mereka dan hak para hambanya. Wa hidayatul taufiq wa hiyal istijabatu lillahi wa lirasulihi. Dan juga mereka mendapatkan pula jenis hidayah yang kedua, yaitu hidayatul taufiq, berupa sikap al-istijabah, mau mengikuti seruan Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya dia atau mereka ikuti. Huna ya'ti ba'dad du'ai al-maqsudu. Selesai kita dari pembahasan tadi. Kalimat i'lam dan doa arsyadakallahu li ta'atihi. Setelah selesai dari doa ini, kemudian masuk ke dalam maksud, ya, masuk ke dalam maksud perkataan yang ingin disampaikan oleh muallif. Huna ya'ti ba'dad du'ai al-maqsudu. Di sini setelah selesai dari doa, ya, giliran masuk ke dalam maksud, inti dari pembicaraan yang ingin disampaikan. Faka'anna sa'ilan qala wa madza a'lam. Seolah-olah ini adalah sebuah bentuk jawaban dari pertanyaan seorang penanya yang menanyakan madza a'lam, apa yang saya harus ketahui. Di awal tadi kan mu'alif menyampaikan i'lam, ketahuilah. Kalau kemudian disambung dengan doa arsyadakallahu li ta'ati, kemudian setelah masuk ke dalam maksud pembicaraan, inti pembicaraan, seolah-olah ini adalah jawaban dari pertanyaan orang yang diajak bicara, ya, ketahuilah apa yang saya harus ketahui. Nah, jawabannya di sini. Yakni al-jumlatu, yakni al-jumlata bayaniyatun. Yaitu jumlah yang, jumlah adalah kalimat maksudnya, kalimat penjelas. Yang dimulai dari annal hanifiyata millata ibrahima. Hadhihi bayaniyatun wal bayanu ba'dal ijmali min asali bitashwiqi li'anna nafsa idha budi'at bil ijmali tashawwaqat ila ma ba'dahu. Ini adalah bentuk kalimat penjelasan. Bayaniyah. Wal bayan ba'dal ijmal, dan penjelasan yang lebih rinci setelah disebutkan secara global sebelumnya juga termasuk metode tashwiq. Metode untuk menggugah minat dan perhatian. Li'anna nafsa idza budi'at bil ijmal tashawwaqat ila ma ba'dahu. Karena jiwa manusia itu, tabiatnya, jika diawali dengan penjelasan yang sifatnya global, dia akan tashawwaqat, akan memiliki perhatian yang lebih untuk menunggu apa penjelasan yang setelahnya. Apa rincian yang akan disebutkan untuk menjelaskan kalimat yang global tadi. Ya. Hal ba'dahu bayan aula. Apakah yang setelahnya adalah penjelasan, rinciannya ataukah tidak. Fa'idha ja'a hal bayanu waqad tahayyat kada kana dhalika ad'a liqabuliha. Jika yang datang setelah kalimat yang sifatnya global tadi, kemudian setelahnya disusul dengan penjelasan, dan jiwa sudah siap, merasa siap untuk mendengarkan atau mengetahui apa penjelasan dari kalimat yang mujmal atau global tadi, maka ini lebih bisa mengena. Penjelasan yang seperti ini bisa lebih mengena kepada jiwa. Jiwa akan lebih siap untuk menerimanya. Ini maksudnya adalah dari kalimat annal hanifiyata millata ibrahima, ya, nanti disusul dengan penjelasan apa itu al-hanifiyah, yang merupakan millah Ibrahim. Qala hafidhullah annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah yang merupakan agama Ibrahim alaihissalam, al-hanifiyah nisbatun ilal hanif. Al-hanifiyah adalah bentuk isim nisbah, kata yang dinisbatkan kepada al-hanif, yang mengandung penisbatan kepada al-hanif. Apa itu al-hanif? Wal-hanifu minal hanaf. Al-hanif asal katanya adalah al-hanaf, wa asluhu mailun fil qadam. Asalnya di dalam bahasa Arab al-hanaf itu adalah kebengkokan atau kecondongan, lengkukan yang ada di kaki. Ya, itu makna, asal makna dari al-hanaf. Bermakna mail, kecondongan dan lengkukan. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, di dalam syariat, makna al-hanifiyah adalah, atau al-hanif adalah, hiyal mailu qasdan bil kulliyati an syirki ila tauhid, adalah kecondongan secara menyeluruh, qasdan yang memang disengaja, ya, kecondongan secara sengaja yang menyeluruh, an syirki ila tauhid, condong meninggalkan kesyirikan menuju tauhid secara totalitas, secara menyeluruh. Ini makna al-hanif atau al-hanifiyah secara syar'i. Nah, sehingga sebagian ulama ketika menjelaskan apa itu al-hanifiyah, al-hanifiyah ay Al-millatul ma'ilah ani syirki ila tauhid. Al-hanifiyah adalah al-millatul ma'ilah, agama yang condong meninggalkan kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Waqad athna Allah subhanahu wa ta'ala ala khalilihi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bil wasfi bil hanifiyah fi mawadi'a katsiratin min kitabihi. Dan sungguh Allah telah memuji terhadap khalil, khalilnya, kekasihnya yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebutkan atau mensifati beliau dengan al-hanifiyah di beberapa tempat atau di tempat-tempat yang banyak di dalam Al-Qur'an. Contohnya qala ta'ala dalam ayat ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifan, akan tapi dia adalah seorang yang hanif. Ya, disebutkan dengan lafaz hanif. Maksudnya apa? Yaitu seorang yang condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan secara totalitas. Ini makna hanif. Orang yang memiliki atau menganut agama al-hanifiyah, menerapkan, mengamalkan al-hanifiyah, disebut dengan orang yang hanif, ya, orang yang condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Allah mensifati Nabiullah Ibrahim dengan sifat ini. Walakin kana hanifan muslima, dia adalah seorang yang hanif, yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia seorang dari kalangan musyrikin. Wa amara Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bittiba'ihi fi mawadi'a wa minha. Dan Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Nabi Ibrahim di banyak tempat. Di antaranya dalam surat An-Nahl Allah berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, ya, beliau disebut dengan ummah, walaupun beliau di zaman beliau hidup tidak ada yang mengikuti beliau kecuali sedikit, sampai beliau diusir dari kampung halamannya sampai berhijrah ke beberapa negeri, ke Palestina, ke Mesir. Di kampung halamannya beliau terusir, diancam untuk dibunuh, akhirnya beliau berhijrah atas perintah Allah, ya. Sehingga di zaman beliau hidup itu pengikutnya sedikit, tapi beliau disebut sebagai ummah, ya. Ai imam, imam yang menjadi panutan, qudwah, qanitan lillah, yang taat kepada Allah, hanifan. Sekali lagi, beliau disebut dengan hanif, ya. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk kalangan musyrikin. Wa bihadza na'lam syai'aini. Dari sini kita bisa mengetahui dua hal. Dari penjelasan-penjelasan di atas kita bisa mengetahui dua hal. Kesimpulan. Bisa menyimpulkan dua hal. Ahaduhuma. Yang pertama, anna dinallahi alladhi ikhtarahu liibadihi wa ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu hiyal hanifiyah. Ini kesimpulan yang pertama dari penjelasan di atas. Yaitu bahwasanya agama Allah yang Allah pilih untuk hamba-hambanya, yang dengan agama itu Allah mengutus para rasulnya, yang dengan agama itu pula Allah menurunkan kitab-kitabnya, adalah al-hanifiyah. Adalah al-hanifiyah. Jadi al-hanifiyah ini tidak lain adalah agama yang telah Allah pilih bagi hamba-hambanya, baik dari kalangan jin dan manusia, yang Allah utus para rasul untuk mendakwahkannya, dan Allah turunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan tentang agama tersebut. wahiya dinu Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam. Dan al-Hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim al-Khalil, Khalilur Rahman sallallahu alaihi wasallam, kama annaha dinu man qablahu minan nabiyyin. Sebagaimana pula al-Hanifiyah itu juga agama para nabi-nabi sebelum Ibrahim, wa man ba'dahu minal mursalin, dan juga agama para rasul setelah beliau, setelah Ibrahim, ila khatimihim Muhammadin sallallahu wasallam alaihim ajmain, sampai nabi dan rasul yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga al-Hanifiyah itu tidak lain adalah Islam, yaitu agama yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul dari nabi yang pertama hingga nabi yang terakhir, yaitu agama yang mengajarkan kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, agama yang mengajarkan untuk berpaling, menjauh, meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-islam, wal muradu bihi al-islam asy-syar'i. Dan yang dimaksud di sini adalah al-islam asy-syar'i. Sempat kita bahas di dalam kitab syarah salah satu lusul bahwasanya Islam itu ada dua jenis. Iya. Islam yang bermakna kauni, Islam kauni, artinya semua makhluk alam semesta ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi hukum kauni. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari ketentuan Allah yang bersifat kauni. Ya. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini adalah Islam yang syar'i. Islam yang syar'i, yaitu Islam yang Allah perintahkan kepada para hambanya yang mukallaf, sehingga di antara hambanya ada yang mau menerima Islam tersebut dan mengamalkannya, dan ada pula yang enggan serta mengingkarinya. Dan makna al-islamu syar'i ini adalah alladhi huwal istislamu lillahi bitawhid. Ini makna Islam syar'i. Jadi bukan Islam kauni. Islam syar'i maknanya adalah alladhi huwal istislamu lillahi bitawhid, yaitu istislam, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ini makna Islam syar'i. Tauhid, ya, bertauhid kepada Allah, kemudian taat, tunduk dengan ketaatan kepadanya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Tidak akan benar Islam seorang sampai terpenuhi tiga hal ini. Ya. Kalau satu komponen saja hilang, maka belum benar Islamnya. Ya. Belum benar Islamnya. Mengaku Islam tapi tidak mau berlepas diri dari kesyirikan atau para pelaku kesyirikan, maka belum disebut dengan Muslim. Belum benar Islamnya. Sampai dia berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka niscaya tidak akan diterima agama itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Menguatkan ayat yang sebelumnya bahwasanya Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Allah tidak akan menerima agama selain Islam, karena agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, yaitu Islam syar'i yang tadi maknanya sudah disebutkan. Al-istislamu lillahi bitawhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini harus dihafalkan ya. Islam syar'i ini maknanya harus hafal. Nah. Wa qala, kita lanjutkan sedikit. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-anbiya'u ikhwatun min allatin wa ummahatuhum syatta dinuhum wa dinuhum wahidun. Para nabi itu adalah bersaudara. Min allat, ya, al-allat maknanya adalah al-halat al-mukhtalifah wa syu'un al-mutanawwi'ah. Berbeda-beda bangsanya, keturunannya berbeda-beda. Wa ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka pun berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, akan tapi agama mereka adalah satu, yaitu apa? Al-Hanifiyah tadi. Nah. Kata Syekh Ubaid, hafizallahu wal ma'na, maknanya, makna di sini adalah annal anbiya'a alaihi musallatu wassalam mutafarriquna fin nasabi. Bahwasanya para nabi itu alaihi musallatu wassalam berbeda-beda nasabnya, keturunannya. Ya. Ada yang dari Arab, ada yang dari Bani Israel, dan ada yang sebelumnya. Wa mujtami'una ala dinin wahidin. Dan mereka satu, ya, sepakat di atas satu agama, wahwal Islam, yaitu agama Islam. Wa fis sahihaini an Anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay ibn Ka'b, dalam sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, innallaha amarani an aqra'a 'alaika, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah, ya, beberapa ayat dari surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru, dan seterusnya. Kemudian Ubay bin Ka'ab takjub, ya. Qala wasammani laka, apakah Allah menyebut namaku? Qala na'am, maka Rasulullah menjawab, iya betul, Allah menyebut namamu. Artinya Allah memerintahkan Rasulnya untuk membacakan ayat ini kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, dan Allah menyebutkan nama Ubay bin Ka'ab. Maka qala fabaka, maka beliau pun menangis, ya. Beliau pun menangis, tidak menyangka namanya akan disebut Allah subhanahu wa ta'ala. Warawahu Ahmad wa Tirmidhi Anzur bin Hubaysh an Ubay radhiyallahu anhu wa lafdhuhu inda Ahmad qala. Ini dalam riwayat yang lain, hadis yang sama, tapi dalam riwayat Ahmad. Qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah alaihi salatu wasallam, innallaha amarani an aqra'a 'alaika, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu. Qala faqara'a 'alayya, kemudian beliau membacakan kepadaku, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wama tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wama innad dina 'indallahil hanifiyyah ghairul musyrikati walal yahudiyyati walan nasraniyyati walit tirmidhi nahwuhu wa fihi walal majusiyyati al hadis, ya, di dalam at-tirmidhi, riwayat tirmidhi yang semisalnya, akan tapi ada tambahan walal majusiyyati, ya, setelah lafaz walal yahudiyyati walan nasraniyyah walal majusiyyah, ini di dalam riwayat Tirmidzi al-hadits. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Syahidnya dalam riwayat yang terakhir ini disebutkan innad dina indallahil hanifiyah. Di situ syahidnya. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-hanifiyah. Ya, yaitu agama tauhid, ghairul musyrikah, bukan kesyirikan, walal yahudiyah, bukan agama Yahudi, bukan pula Nasrani, bukan pula Majusi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.